PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Weden Londo. Ditung-intung nganti dino niki oleh nganggur ketekur dadi panji klantung wis meh limang wulan. Gelar sarjana teknik arsitektur soko oleh ngetu pirang-pirang taun ing pawiyatan luhur kaya-kaya ramo gunane. Wis ora bisa dihitung piro prabio oleh fotokopi ijasai kanggo nglamar menyang satengah lowongan. Nanging ora ana siji-siji sing nyantol. Meh saben dina ora kendhat nggone tuku koran, saperlu maca advertensi lowongan pekerjaan. Mripate nganti rembes nggone jinglengi lowongan pekerjaan ing koran sing dicetak cilik-cilik kang mrutu. Wis to Pras, ora usah dipikir dawa-dawa bab olehmu durung le pegawean. Jamane saiki swasane sik gonjang ganjing. Apa menawa ora kowe dhewe sing dadi pengangguran. Pirang-pirang ewu sarjana sing isih padha nganggur. Malah wingi nalika bapak mundur pensiun numpak bimo, sopire dak takoni jare malah sarjana hukum kok. Pak Broto, romone prasojo putra tunggale sing wis gondol ijazah sarjana teknik arsitektur paring panglipur marang prasojo. Bener ngendikane bapak, aku ngerti menawa akeh sarjana sing padha nganggur. Nanging aku dhewe yen dikong terus duwel ana omah. Suwe-suwe yo bisa stres, Pak. Lan meneh kapan aku bisa nyeneng-nyeneng ke bapak lan ibu sangka bayaranku. Nanging yo gini nganti seprene Gusti sih durung paring kanugrahan ngeparingake aku cekel gawe, Pak. Prasojo ambekan landung. Pak Bronto sing pensiunan PJK amung mendel karo nyawang putrane Kinasih sing isih sibuk mbiyak ikoran. Ya mung bek menawa Gusti sih paring coba marang kita kabeh le kinen sabar ngadepi pacoban dinane iki kang isih durung tumata sekabehane. Alah wis ya kita kabeh iki didhawuhi sing sabar ngadepi kasunyatan sing isih sarwa ruwet le. Ora antara suwe Pak Bronto lan Prasojo sing lagi padha rembukan ketungko rawuhe Pak Panjilaras tonggone. Pak Bronto lan Prasojo gito-gito bagekake rawuhe Pak Panjilaras sing wis yuswa. Layakno wiwit isuk mau suwarane perenjak nganter ora leren-leren jebul ana tamu agung saka negara Amarta sing rawuh to. Wede Pak Broto iki bisa wae lho. Pak Panji ngujeng nyekakak karo mapanake lenggah adep-adepan karo Pak Broto. dene prasaja melu nemoni tamune lungguh jejer omone. Ngaten lho Pak Bronto. Sowan kula mriki namung saperlu ngampil baunipun keng putra pun prasaja. Kaya wingi pas kula mlampah-mlampah kepanggih kalian tilas kanca kang sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Piyambakipun sak menika dados pengusaha kang sukses. Montore wae BMW sing sih kinyis-kinyis kok. Sapa temon kala semanten radi dangu wonten salah setunggaling rumah makan. Wasipun kanca kula wau badhe paring pitulungan dhateng kula ingkang sampun dipun anggep kados dene kanca Sinarawati. Jenisipun pitulungan kala wau mboten rupi hadiah harta utawi materi sanesipun, nanging arupi jasa. Piyambakipun nyukani salah setunggaling kesempatan dhateng anak utawi famili kula ingkang sampun dados insinyur. Utawi menawi sak menika istilahipun sarjana teknik bagian arsitektur. Kinen rehab griyanipun ingkang wonten Buson, Pak. Griyanipun kala wau rupi griya ingkang sampun kuna tur ageng. Sak mangke laladan kala wau celak kalian papan wisata. Pramila griya kala wau tinanggenah cocok sanget kangge pesanggrahan. Sarene kula babar pindah mboten gadah anak utawa famili sarjana teknik arsitektur. Sakala kula inget dateng Pak, Mak Prasaja niki lho, putra jenengan kok sih nganggur. Lah pramila menika Nak Prasaja menapa kersa menawi nampi tawaran kula wau. Krungu pangandikane Pak Panji mau langsung Prasaja nyakui. Dene Pak Bronto remen sanget krungu pawarta kang kaya mangkono mau. Sidane rong dino candake sakwise oleh ibdi pangestu saka romo ibune. Sojo budal menyang lokasi kanthi diderekake Pak Panji nganggo kendaraane Pak Panji sing disupiri karo putrane kang isih dadi mahasiswa. Tekan panggonan sing dituju Prasaja dipethokake karo Pak Goniran sing pawakane blegedu nanging sumeh. Oh, dados jenengan iki sing asmane Prasaja kados sing dingendikake kalian Pak Bronto. Prasaja mung mantuk karo mesem. Tangane sing tengen nggawa tas, genteong isi uga rampene ngumbara golek panupa jiwa. Wah, menawi mekaten nggih dapur kaleresan. Priyantun isih nuntur brigas pisan. Mugi-mugi anggen panjenengan nedya merenovasi griya kula saged sekali manah kula nak ya. Tak Goniran mesem karo nyawang Prasaja. Kula nggih semanten ugi Pak, mugi-mugi pedamelan kula saged nuju prana. Menawi mekaten monggo sak menika Dik Prasaja kula ajak dateng griya kula. Saperlu cocok-cocokan rebi. Prasaja anane mung semrintil manut perintahe Pak Goniran. Dene Pak Panjilan putrane bali mulih menyang daleme. Ing daleme Pak Goniran cocokan rega kasil padha matuki. Pak Goniran setuju karo anggaran sing diajokke Prasaja. Dik Pras, supados panjenengan boten wirawiri mrika-mriki, saenipun saged leren dhateng griya kula ingkang badhe panjenengan renovasi. Sampun kuwatos, ing mriki sampun wonten Pak Truno kalian sisihanipun ingkang kula tedheni tulung njagi griya kula menika. Prasaja anane mung sumanggen. Dina-dina candhake Prasaja manggon ing kamar ngarep omah kuna mau. Dene Pak Truno lan sisiane manggon ana kamar mburi. Ya menika ketingalipun kok wingit nggih, Pak. Prasaja takon marang Pak Truno sing lungguh depaning ruang tamu. pancen ketingale mekaten nak. Nanging sejatosipun griya menika resik. Boten wonten ingkang ganggu gawe kok. Griya menika resik, boten wonten napa-napanipun. Kula kalian simak kula wonten kalih wulan nanggen wonten ngriki babar blas kok. Boten ate diketoki bangsane gendruwo, wewe gombel apa liyane kok lele. Krungu kandhane. Pak Truno sing ngancani jagongan ing ruang tamu mau pikirane dadi legi. Sing rada lungkrah. Prasaja turu kamar ngarep sing spesial disediyakake kanggo dheweke. Nanging tengah wengi, nengah-nengahe liyep layape ngalayu. Dheweke krungu swara langkah sepatu kang abot wirawiri ing sak ngareping lawang kamare. Mengkono prasaja marambah-ambah ngundang jenenge Pak Truno. Nanging ora ana wangsulan babar pisan sakliyane swara sepatu sing panggah wirawiri ing ngareping kamare. Ora let suwe dadak glendel lawang kamare sing wis dikunci kanthi gampang dibuka. Barengan karo mengone lawang kamare katon kanthi cetha wewujutan londo gedhe dhuwur. Penganggone kaya sing dinggo Napoleon Bonaparte. Rambute sing pirang rembyak tekan pundak, nganggo brengos lan brewok kang padha wernane karo rambute. Wewujutan mau banjur ngetokake rokok saka sak jase banjur disumet. Sak nalika kamari prasaja ambune keluk cultu mulek nganti bodhone rasa sesek. Weruh kang kaya mangkono mah prasajanane mung jegrek ora bisa bak babar pisan. Lambene kaya dikunci. Mengkono uga saranduning awake kaya ora bisa diobah-obahake babar pisan. Kaya-kaya dheweke lagi kena hipnotis. Wujudan londo kang mripate biru mau nyawang tajem marang dheweke karo sedhela-sedhela klepas-klepus ngakep rokok elan terus ngebul-ngebulke keluk crutune. Wujudan mau sak banjure nginguk ngisor paturane prasaja. Tangane sing putih pucet sagedang-gedang kluthuk mau nyingkap spre. Terus lingak-linguk kaya ana sing digoleki. Prasaja anane mung wel-welan, keringete metu pating prentul sak jagung-jagung. Awake sing lemes gempes ora bisa diubahke babar pisan. Umpama wujutan mau nek gulune nganti lan tatine dheweke, anane mung pasrah. Nanging wujutan kang dure meh sundul kusen lawang mau, ora gawe gendak sikara babar pisan marang dheweke. Sawise tumindak kaya mangkono wewujutan mau banjur plas ilang musno diuntal sepining wengi. Senajan wewujutan mau wis ilang nanging keluk surutune isih ngembulek disusul ambune rokok seruntuk isih ndulek. Sawise wewujutan ilang saka pandulu kekuatane prasaja aneh ben ajaib pulih meneh. Mengkono uga kesadarane. Prasaja sakala tangi cekekal banjur bengok-bengok ngundang Pak Truno kang turu karo bojone ing kamar sebelah. Ha, pambengoke prasaja Pak Truna lan bojone banjur gedandapan marani kamare prasaja sing isih kamigilan. Prasaja kelawan swara sing isih groyok banjur crita apa kang katemben dialami. Pancen de Pras, ana wong sing kandha jaring tengah wengi nalika liwat sak ngareping omah mau nyumurupi ana londo nganggo sandangan ala Napoleon Bonaparte. Londo mau mumlaka mlaku ing plataran omah sing dipadangi lampu neon. Nanging aku sih durung percaya karo omongane. Ya lagi iki aku percaya sawise jenengan crita lho. Kula piyambak nggih gumun, atase pun pinten-pinten wulan kula manggen teng griya ngrike, sesarengan kalian rakyat kula mboten wonten kedadosan apa-apa kok. Nanging sareng dijani meras prasaja kok dumadakan wonten kedadosan kados ngaten. Ah sing kula gumuni ambune keluk rokok curutu wau. Sareng si kono ical kok ambu tesik muleng teng kamare Mas Prasaja. Pak Truno melu-melu trambul. Sakwise oleh laporan kang kaya mangkono mau dina iku go Pak Boniran ngajak Prasaja lan Pak Truno menyang omahe salah sijining supranatural. Bon. Kecandak sumbering perkara. Jepin sing enten ngisori peturone nak prasaja wonten sing nyala wedi lho. Saene sakniki dibongkar mawon. Pun katik nunda-nunda wektu. Yen mboten ngaten sing muruki nak prasaja niku badhe terus dateng saben dalu lho. Kandhane dukun Zainal sing dadi langganane para pejabat kuwi. Banjur Jobin kang nyolowe ditumpraping Pak Zainal tumuli dibongkar. Pirang menit candak isak wisi ubur ampe kanggo pembongkaran wis disiapke karo Pak Truno. Tumuli dibongkar rame-rame. Kabeh podo cingak lan ora bisa kumecap. Nalika merui anane kotak wesi sing isih neyeng. Kotak mau terus diangkat bebarengan. Nalika dibuka kabeh podo ngowoh lan kaya-kaya mandek. Ketek jantunge nalika nyumurupi Mas Picis Raja Brana kang umpel-umpelan ing sakjroning kotak kuwi. Nalika kabeh-kabeh isih padha kehebatan pikir, ora ana sangkan paraning dumadi-dumadan ana angin tumiyup. Bebarengan karo tumiyuping angin mau kaya-kaya gondol kang isi Raja Brana kang padha sak nalika ilang musna. Angin prastawa kang aneh-anehi kuwi mau senajan digawe wadi tetep bocor malah keprungu dene tuan panteng Senasil Dret kang omahe cedhak karo omah kuno mau. Dheweke nganti ngerti marang kentang kempule omah mau. Miturut katerangane omah kang ngandhut wadi mau disik darbe tuan Ceklak kang duwe kebon cengkeh nganti pirang-pirang hektar. Dheweke manggone omah mau do para taun 1940. Sak banjure ora ana sing mangerteni nasibe. Weruh-weruh omah mau suwung nganti pirang-pirang taun. Nganti pukasane dituku karo Pak Boniran. Sak pumane prastawa mau prasaja oleh renovasi omah mau lancar ora ana sing ganggu gawe meneh. Nanging kedadian kang aneh-aneh mau wujudke pengalaman kang ora bisa dilalekke. Iki cerita bersama tim Jimat.